sadari, walaupun tak bernadaku menyakiti hatimu. Kalau memang begitu, aku pun memohon diri. Selama jalan, selamat jalan. Walaupun tak pernah datang.